Pak Palosai, Hendongam, Pitu. Puhaya to'o, kuitan nappak malaikat kek de umpusan da sikun na lino. Ulapa appak lalan na hibu ila lino, anamalapak de hibu ya bugalan tangam, ila lekbo, dan adenni hodenggan na kaju. Mane kuita mesa malaikat sengak butu lamai tanda mata Allah, umbawa petandana puang ala ta'ala to tubo, la ditandaya nu makna. Ia metambal lakun do tuappak malaikat, to puhana beem puang ala ta'ala kekuasaan, laung kada ke galantangan na lekbo nawa. Dapa yo laung kada ke galantangan sola lekbo, anda inggan na kaju. Ketai puha kitandai yo lakidena, inggan na sabuak na puang ala ta'ala dewa tanta. Ia kuhingin indo to ditandai sahatu appak puluh appak sakbu tau budanna. Indo to ditandai pesubunna 12 pentosanna to Israel, susinna pesubunna Yehuda 12 sakbu ditandai, pesubunna Ruben 12 sakbu, pesubunna Gad 12 sakbu, pesubunna Asher 12 sakbu, pesubunna Naftali 12 sakbu, pesubunna Manase 12 sakbu, pesubunna Simeon 12 sakbu, pesubunna Lewi 12 sakbu, pesubunna Isakar 12 sakbu, pesubunna Sebulon 12 sakbu, pesubunna Yusuf 12 sakbu, anna pesubunna Benyamin 12 sakbu. Puhaya to'o, kuita poleon tau me pillak-pillak budanna, tak de mesa tau lombele na hekem. Indo tau buda, butu dio mainganna kahajaam, kabutuam, botto, anna basa ilalino. Sanging kekde dia olonen do kosang kahajaam, anna dia olonen do nek domba. Sanging makjuba mabusa, anna posanda palapa andulam, na pasindus si katamba nawa. Kasalamasam butu di puang ngala ta'ala, dewa tanta to moko yo kosang kahajaam, anna butu di anak domba. Ingganna malaika kekde umpali indo kosang kahajaam, soleh ingganna to pebaba, anna indo appak to mak penaba. Sangi mak baling untuk menombala ko kosang kahajaam, umpe nombai puang ala ta'ala na pasindun nawa. Awana tappak susi, dipuji puang ala ta'ala dewa tanta, dipuji kamatandana anaka kia kasanna, ditilalai anna dipak kasalei, anna dipuji ka kosaanna sola kamatohwanna sulela kosalako lakona, awana innala diwa. Ia naku tanai mak mesa indo tope baba nawa. Menna hiendela ko mak juba mabusa, anna butu umbah yang ei. Kutimba ing ku uwa, tak kuisan tuam. Aki ku halamuisan ni. Yana tulasan makna uwa. Inde la ko tau, to puhau sikdim pandah haang kasale. Puhai numpake hahana anak domba, untapai jubana lambi mabusa. Nasuhum, kek de undi olona okosang kahajaanna puang ala ta'ala, anna menomba ya lobengi ilam banua diadakna. Anindo temukko ya wakosang kahajaam, yanto muangan ni'i, napolalam, ta'ulof sikdin katadiasan nan nakameweh hengam, anna ta'ulah nadakda allo mapana. Aka indo nenek domba, kekdek diwampekna wakosang kahajaam, longkambi'i, anna lanatete lako wai katuwam. Anna puang ala ta'ala, lumpasian ni wai matanna.